allati raf'uha bisabati an-nun. Adapun hasfun nun dihapusnya huruf nun, maka dia menjadi alamat untuk nasab pada fi'il-fi'il atau pada al-af'al al-khamsah. Pada al-af'al al-khamsah. Yang alamat rofaknya adalah dengan subutun nun. Yang alamat rofaknya adalah dengan subutun nun. Qala syarih hafizahullah ta'ala. Yakunu hazfun nuni. Yakunu hazfun nuni. Alamatan ala nasbil kalimah niabatan anil dhammah niabatan anil fathah fi mawdi'in wahid wa huwa al-af'al al-khamsah allati turfa'u bi thubuti an-nun. Hasfun nun menjadi alamat nasabnya satu kalimat. Nasabnya satu kalimat yaitu fi'il. Sebagai pengganti dari fathah. Adalah. Pada satu tempat saja, yaitu pada al-af'al al-khamsah. Pada al-af'al al-khamsah. Yang marfu'nya adalah dengan subutin nun. Wa taqaddam annaha kullu fi'lin mudari'un. Kullu fi'lin mudari'in ittasala bihi aliful isnin awawul jama'ah. Aw ya'u al-mu'annasati al-mukhatabah. Ya, telah berlalu pengertian dari al-af'alul khamsah adalah apa? Adalah setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengannya alif isnain, ya, atau wawul jama'ah, atau ya al-mu'annasah al-mukhatabah. Itu yang disebut dengan al-af'al al-khamsah. Setiap fi'il yang fi'il mudhari' yang bersambung dengannya alifu al-isnain yaf alani dengan taf alani. Dan wawul jama'ah yaf aluna taf aluna. Dan ya al-mu'annasa al-mukhatabah. Taf alina. Atau yang lebih kita lebih tepat kita sebut dengan apa kemarin? Al-amsilah al-khamsah. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Misal, contoh yang disebutkan di sini. Lan taktuba. Lan taktuba. Bagaimana kita mengi'rabnya? Ya, contohnya lan tadullah lewat lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Taktuba fi'lun mudari'un mansubun bi lan wa alamatu nafs wa alamatu nasbihi hasfun nun. Niyabatan anil fathah li'annahu minal al-af'al al-khamsah. Atau kita bisa katakan al-amsilah al-khamsah. Al-alif dhamir muttasil mabniyun ala as-sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Ini contohnya. Qala asyarihu hafidhahullah ta'ala famithalu matasala bihi aliful isnain. Contoh yang bersambung dengannya yaitu dengan fi'il mudhari' aliful isnain, bersambung dengannya alif al-isnain. Qauluka perkataanmu lan taktuba. Lan taktuba. Wa qauluhu ta'ala an yablugha asyuddah, an yablugha asyuddah. Syahidnya di sini taktuba ya dan yablugha. Qala wa misalu matasala bihi wawul jamaah. Contoh yang bersambung dengan wawul jamaah. Qauluka lan taktubu. Ya. Perkataanmu lan taktubu. Wa qauluhu ta'ala lan yadurrullaha syai'a. Lam yadurrullaha syai'a. Sahihnya adalah taktubu dan yadurru. Qala wa mithalu mattasala bihi ya'ul mu'annasa ahl al-mukhatabah. Contoh yang bersambung dengannya ya al-mu'annasa al-mukhatabah adalah qauluka lan taktubi. Lan taktubi. Sahihnya adalah taktubi. Fakullu fi'lin min hadhil af'al mansubun bilan au an. Maka masing-masing dari fi'il-fi'il ini taktuba, yabluga, taktubu, yadurru, ya dan taktubi mansub bilan au an. Mansub bilan ya, apakah dengan lan pada fi'il taktuba, taktubu, yadurru dan taktubi. Au an atau mansubnya dengan an yaitu pada fi'il yablugha. Mansubnya dengan an, an yablugha asyuddah. Asyuddahuma. Wa alamatu nasbihi, wa alamatu nasbihi hadfun nun. Alamat nasabnya adalah hadfun nun. Dihapusnya nun. Ya, asalnya taktubani. Taktubani fi'il mudhari marfu'un litajarudihi 'anil nasib wal jazim walamatu raf'ihi ad-dammah alatu raf'ihi thubutun nun li'annahu minal amsilatil khamsah. Begitu masuk lan taktuba ya. Baik, lan taktuba dari taktubani jadi lan taktuba, maka taktuba menjadi fi'il mudhari' mansubun bilan walamatu nasbihi hadfun nun li'annahu minal amsilatil khamsah. Ya, wa alamatu nasbihi hadfun nun. Alamat nasabnya adalah hadfun nun. Niyabatan anil fathah. Sebagai pengganti dari al-fathah. Li'annahu minal af'al al-khamsah. Karena dia termasuk dari al-af'al al-khamsah. Ya, atau lebih tepatnya dari al-amthila al-khamsah. Wal alifu aw al-awil wawu awil ya'u dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Ya, dan dhamir ya, masing-masing dari dhamir ini ya, apakah itu alif atau waw wal jamaah atau ya al-mu'annas al-mukhatabah fi mahalli raf'in dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in sebagai fa'il, sebagai fa'il. Baik, ikhwan fil din rahimani Allah wa iyyakum ajmain, dengan demikian kita selesai dari pembahasan alamat-alamat nasab. Ya, dari pembahasan alamat-alamat nasab. Bahwasanya alamat nasab itu ada lima. Ya, adalah ada al-fathah sebagai alamat asli. Kemudian ada alamat-alamat pengganti, ya diantaranya adalah al-alif, kemudian al-kasrah, kemudian al-ya, dan yang keempat adalah hadfun nun. Ya, total ada lima alamat. Ya, total ada lima alamat. Al-fathah sebagai alamat nasab itu terdapat pada tiga tempat, pada isim mufrad, pada jamak taksir, dan pada fi'il mudhari. Pada al-amsilah ada khamsah, ya, yang tidak didahului oleh nasib atau jazim. Kemudian afwan, pada fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhir syai', pada fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhir syai', ya, kita ulangi. Fathah sebagai alamat nasab terdapat pada tiga tempat. Yang pertama pada isim mufrad, yang kedua pada jamak taksir, dan yang ketiga pada fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhir syai' idza lam yadkhul alaihi nasib au jazim. Kemudian al-alif sebagai alamat nasab mengganti dari fathah ada pada satu tempat, yaitu pada al-asma al-khamsah, ra'aitu abaka. Kemudian al-ya atau al-kasrah sebelumnya, al-kasrah sebagai alamat nasab sebagai pengganti dari fathah pada jamak mudzakkar as-salim, pada jamak pada jamak mu'annas salim, ya, al-mu'annas as-salim. Kemudian al-ya sebagai pengganti dari fathah sebagai alamat nasab ada pada dua tempat, pada isim musanna dan pada jamak mudzakkar salim. Yang terakhir yaitu hadfun nun sebagai alamat nasab pengganti dari fathah ada pada satu tempat, ya, yaitu pada al-amsilah al-khamsah, pada al-amsilah al-khamsah kalau masuk kepadanya, ya, an-nasib yang menasabkan. Dengan demikian, dari alamat atau dari macam-macam i'rab, kita sudah selesai dari pembahasan alamat-alamat rafa dan alamat-alamat nasab. Ya, alamat-alamat rafa dan alamat-alamat nasab. Alamat rafa ada 4, alamat nasab ada 5. Ya, tinggal kita masuk kepada alamat al-khafat atau al-jar dan alamat al-jazm. Ya, ingat ya, formasi 4-5-3-2 itu rumusnya. 4-5-3-2. 4 alamat rafa, 4 alamat nasab, 3 alamat khafat, dan 2 alamat jazm. Ya. Baik. Untuk sementara kita cukupkan sampai di sini. Naktafilahuna. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.